Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah bi'aunillahi wa taufiqih, dengan mengharap pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah pertemuan pertama kita untuk membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam karya beliau yang berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulugh artinya mencapai, meraih, menggapai, mendapatkan. Al-maram keinginan, cita-cita. Nah, cita-cita yang teraih, membahas tentang dalil-dalil berkenaan dengan hukum di dalam Islam. Kitab ini, Bulughul Maram, termasuk referensi terdekat dan lengkap. Dekat namun lengkap di dalam abwab fikhiyah, pembahasan tentang bab-bab fikih, bab-bab fikih. Karena bagaimanapun juga seorang muslim tidak akan mungkin bisa lepas dari bab fikih. Bab fikih, kita mengenal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhum, muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia menjadi orang yang faqih, punya fikih di dalam agama. Artinya, kalau kita ingin baik, ingin memperoleh kebaikan dari Allah, pelajari fikih. Jadilah orang yang mengerti tentang fikih. Fikih yang dimaksud di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah fikih dalam pengertian syar'i. Bukan fikih dalam pengertian istilah. Fikih yang dimaksud di dalam hadis tadi, fikih secara syar'i, bukan fikih secara istilah. Fikih dalam pengertian syar'i adalah ma qala Allahu wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, itu semuanya fikih. Kaitannya al-aqadiyah wal muamalat wal ibadat. Kaitannya dengan akidah, dengan ibadah, dengan muamalah, itu secara syar'i dinamakan fikih. Dinamakan fikih. Jadi pembahasan kita misalkan tentang at-tauhid. Ifradullahi bil ibadah. Larangan tentang syirik. Dalam pengertian syar'i disebut fikih. Secara istilah bukan, istilah itu artinya pengertian yang disepakati oleh ahli fikih. Fikih secara istilah artinya ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum far'iyah, hukum-hukum cabang seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan itu terkait dengan ibadah dan muamalah. Pembahasan akidah tidak disebutkan dalam fikih secara istilah. Saya ulangi kembali, pelajaran akidah tidak disebutkan di dalam fikih secara istilah. Misalkan dalam kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau kitab-kitab fikih yang lain, Umdatul Fikih misalkan, di sana tidak disebutkan secara khusus pembahasan tentang akidah, karena yang dimaksud fikih secara istilah yang terkait dengan ibadah dan muamalah. Nah, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka dia dijadikan Allah sebagai orang yang faqih, punya fikih di dalam agama, bukan hanya fikih secara istilah, faham tentang hukum-hukum salat, faham tentang hukum-hukum toharah, tata cara bersuci, hukum puasa, zakat, haji, talak, jual beli, nikah, jihad, dan yang seterusnya. Bukan sebatas itu, tetapi semua yang terkait dengan agama ini, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, disebutkan Nabi alaihi salam dalam hadith Nabi, itu semuanya fikih. Itu semuanya fikih. Kemudian ada keterangan dari sebagian ulama bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka dia dijadikan sebagai orang yang faqih. Nah, ini tidak terbatas pada mereka yang telah berhasil menjadi orang-orang yang ahli fikih. Cinta, senang, gemar untuk belajar fikih, itu sudah masuk dalam pengertian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan gambaran sekarang. Si A belajar agama, mulai dari ilmu disiplin yang sangat mendasar sekali, nahwu, sharaf, mustalah usul fikih, terus berjenjang. Semua pelajaran dilahap selesai. Orang ini Allah inginkan kebaikan untuknya. Kenapa? Karena dia telah sukses dan berhasil menjadi salah satu ahli fikih, ya, orang yang faham tentang agama. Allah inginkan kebaikan untuk ini, orang ini, tanda-tanda kebaikan. Tetapi ada si B tingkatannya jauh di bawah si A. Nahwu gak bisa, sorof gak tahu, mustalah apalagi gak bimumet, usul fikih bingung, Al-Quran hafal juga enggak, andalannya Al-Fatihah dengan beberapa surat yang diawali kul, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbi nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ayyuhal kafirun. Artinya kemampuannya biasa-biasa, tapi dia senangnya bukan main kalau hadir di majelis taklim. Kalau ada undangan daurah, undangan muhadharah, pelajaran-pelajaran rutin seperti ini misalkan, duduk paling depan, semangat, ngerekam. Ingat, kemampuannya jauh di bawah si B. Gak ngerti. Yang penting senang dengarkan. Ditanya, sudah lupa. Misalkan, ikut mendengarkan dari awal sampai akhir. Waktu sesi tanya jawab, ayo apa tadi yang dibahas? Aduh lupa ya, Tad. Kan gitu. Sedikit aja, satu aja, yakin lupa lali. Ini si B. Tapi dia sudah secara nyata menunjukkan cinta, semangat, gemar untuk menghadiri majelis ta'lim. Sebagian ulama tetap menyatakan orang ini pun masuk dalam pengertian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan jadikan dia faqih. Kenapa? Karena dia cinta, senang dengan ilmu. Agar kita semangat dan terhibur, jangan salah faham dan jangan salah sangka. Oh, itu kan berarti untuk sing wis dadi ustaz, yang sudah mondok sekian lama, yang jadi santri, itu untuk ulama. Tidak. Tetapi kepada siapapun yang senang belajar agama, semangat ngaji, belajar Al-Quran dan sunnah Nabi, semangat menghadiri majelis-majelis ta'lim, dia pun masuk dalam pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia faqih dan Allah akan membuatnya senang dan cinta kepada fikih, baik dalam pengertian syar'i tentunya, juga apalagi dalam pengertian istilah yang lebih sempit lagi dari pengertiannya secara syar'i. Nah, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan pada diri kita, karena kita hadir di majelis ta'lim, kita ikut mencatat, kita ikut memahami, menghafal, mendengarkan. Nah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu mudah-mudahan sebagai tanda kebaikan pada diri kita. Maka pada saat kita sedang lemah semangatnya, loyo, lemes, jenuh, bosan, sadarilah jangan sampai kebaikan itu hilang dari kita. Diikuti malasnya, jenuhnya dituruti, bosannya tidak mau dilawan. Jenuh ya tetap terus jenuh, bosan ya tetap terus bosan, malas juga tetap terus malas. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Kebaikan yang sudah nampak dari kita, jaga dan pertahankan, jangan sampai hilang. Caranya tetap semangat. Minimalnya hadir di majelis ta'lim, itu minimalnya. Jadi memang pembahasan fikih ini penting sekali, apalagi akhirnya yang terpilih untuk dibahas adalah pembahasan yang cukup penting dan urgen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kitabul buyu', pembahasan terkait dengan jual beli, hukum-hukum yang ada di dalamnya, demikian juga semua yang terkait dengan kegiatan jual beli. Pembahasan yang paling luas di dalam fikih adalah kitabul buyu', selain kitabus shalah. Pembahasan ini tentang sholat, itu termasuk pembahasan yang sangat luas sekali. Jual beli pun demikian. Kenapa? Tiap waktu, tiap saat ada saja hal-hal baru yang muncul terkait dengan kegiatan jual beli, transaksi. Transaksi itu terus saja bermunculan dengan nama yang ini, sistem yang demikian, cara yang baru, konsep yang berbeda. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tapi alhamdulillah di dalam Islam semua itu telah dibahas secara utuh dan sempurna, detail dan rinci. Bahkan hal-hal yang baru sekalipun, transaksi dan konsep yang baru sekalipun, tetap dasarnya itu sudah dijelaskan di dalam Islam. Sudah dijelaskan di dalam Islam. Inilah pembahasan yang akan kita angkat dari kitab Bulughul Maram, yaitu kitabul buyu', akad atau transaksi jual beli. Nah, di dalamnya ada sekian banyak hadis disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mudah-mudahan bisa dibahas satu persatu beserta dengan beberapa fawaid yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Alhamdulillah jual beli kemudian dihalalkan oleh Islam. Jual beli, akad dan transaksi ini akhirnya dihalalkan oleh Islam sebagai solusi dan pengganti dari praktek ribawi yang ada di zaman Nabi Muhammad, di zaman jahiliyah, untuk menggantikan proses kegiatan ribawi, jual beli, akad dan transaksi yang ada di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, praktek riba. Inilah keindahan dan kemuliaan Islam. Tidak ada satupun larangan di dalam Islam kecuali pasti Islam memberikan solusinya. Islam kalau melarang sesuatu pasti ada solusinya. Begini, ini tidak boleh, yang boleh demikian. Ini dilarang, yang dihalalkan seperti ini. Patut kita tiru. patut kita tiru, berusaha memecahkan masalah sambil menawarkan solusi. Kita sebagai kakak, orang tua, sebagai guru, sebagai pengajar, pengambil kebijakan, apapun yang menjadi tata tertib dan aturan, larangan-larangan harus diberi solusi. Tidak boleh begini, tidak. Terus apa solusinya? Demikian. Nah, tidak boleh demikian. Terus apa? Jangan. Nah, misalkan seorang anak minum, seorang anak mengkonsumsi coklat dan permen. Ini giginya sudah mulai rusak. Dokter itu sudah memberikan rekomendasi, anak bapak jangan lagi mengkonsumsi permen dan coklat karena giginya sudah mulai rusak. Ini kalau terus mengkonsumsi coklat dan permen tambah rusak lagi, parah. Nah, kita sebagai orang tua, misal atau sebagai kakak masuk di warung misalkan, lihat mas beli ini mas, coklat, beli permen, tentu kita akan mengarahkan coklat dan permen sementara jangan dulu, sementara tidak bisa kakak belikan, ini pesan dari dokter loh, pesan dari dokter, adik sementara tidak mengkonsumsi permen, tidak makan coklat. Bagaimana kalau misalkan beli roti saja? Ini contoh kecil, artinya kita melarang tapi terus tawarkan solusi. Bagaimana kalau misalkan beli roti saja, roti ini bagus, nggak merusak gigi. Nah, itu namanya memberikan solusi. Ya, itu penting untuk kita pelajari, untuk kita fahami betul, untuk kita fahami betul. Artinya apa yang kita larang, cobalah berikan solusinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sekian banyak momen dan peristiwa. Nah, sekian banyak momen dan peristiwa, termasuk ini tadi, di dalam kebiasaan jahiliyah, praktek ribawi itu betul-betul ada. Bahkan mayoritas transaksi di masa jahiliyah itu transaksi ribawi, riba. Jual beli sedikit, sekalipun ada jual beli, ada unsur ribanya. Jual beli kalau sudah ada unsur riba, lebih tepat dikatakan sebagai akad riba, bukan akad jual beli. Jadi mayoritas akad itu riba, riba, riba. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang nantinya akan dirinci oleh beliau melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang dilarang. Nah, syarat-syaratnya seperti apa? Nah, ayat tadi merupakan dasar atau dalil yang menunjukkan bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Adapun secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual beli pun diperbolehkan. Jual beli diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, al-bayyani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pihak yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli, itu al-bayyani isim mutsanna. Dua pihak yang terlibat dalam akad jual beli, artinya pihak pembeli, pihak penjual, bil-khiyar, masing-masing punya hak khiyar. Khiyar itu hak pilih untuk tetap melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Berpisah tempat, berpisah badan maksudnya. Misal si A dan si B tawar-tawaran harga gelas 10.000, 7.000, 10.000, 7.000, 10.000, 7.000. Kan gitu. Ya wis 10.000. Cek jadi. Selama masih belum berpisah, baik si A maupun si B punya hak untuk mengubah akad. Oh, enggak jadilah. Atau yang satu bilang, "Ah, saya kembalikan, saya lebih butuh uangnya." Malam yatafarraqa. Ada sebagian ulama memahami yatafarraqa pisah tempat, pisah badan. ada yang memahami cukup dengan sepakat saja itu sudah selesai. Nah, tetapi yang dimaksud adalah melalui sabda Nabi Muhammad SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, bahwa Islam itu membolehkan proses jual beli, akad dan transaksi jual beli selama tidak ada unsur yang dilarang di sana, unsur ribawi, unsur menipu, nah, unsur gharar. Nah, yang masing-masing insyaallah akan dibahas dalam hadis-hadis yang berikutnya. Adapun ijma' kaum muslimin jelas. Kaum muslimin telah berijma' bahwa akad jual beli dan transaksi itu boleh dilakukan. Nah, sekali lagi pembahasan tentang jual beli ini sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Maka diperlukan kesabaran dan ketekunan dari kita untuk membahas satu demi satu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jual beli. Nah, di depan kita ada kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram jilid 4. Ini dari halaman dari agak tengah sampai belakang belum selesai Kitabul Buyu'. Memang panjang pembahasannya. Jadi harus sabar memang. Nah, wallahu alam bissawab. Yang perlu kita ingat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memutuskan atau menurunkan sebuah kebijakan, siapapun dia yang masuk ke dalam pasar kaum muslimin untuk jual beli, untuk jual beli, wajib menguasai hukum-hukum terkait jual beli. Harus ngerti ilmunya. Orang yang mau melakukan transaksi jual beli harus paham hukum-hukum tentang jual beli. Ini dilarang, itu dibolehkan, ini haram, itu sunnah, ini makruh, itu wajib. Harus. Ingin jadi seorang pengusaha, usahawan, buka toko, buka warung, kirim barang, terima barang, harus ngerti hukumnya agar tidak terjatuh dalam salah. Sama persis kalau kita ingin sholat, kita kalau ingin sholat harus ngerti tata cara sholat itu seperti apa, yang baik dan benar seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ingin sholat harus paham rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, mustahabat sholat, hal-hal yang sifatnya mustahabah, hal-hal yang makruh, hal-hal yang haram, harus ngerti betul agar sholat kita sempurna. Jual beli pun demikian, agar berbarokah, mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, rizkinya halal, rizkinya penuh dengan kebaikan, harus mengerti betul tentang hukum-hukum jual beli. Apalagi sebagian besar kita ahlu sunnah salafiyin ini lebih senang jual beli. Maka kenapa sering terjadi kesalahpahaman di lapangan, kenapa sering terjadi hasad, iri dan dengki sampai di kalangan ikhwan sekalipun, kenapa sampai akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat, kenapa akhirnya terjadi sikap saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Sebabnya karena tidak mengerti fikih jual beli. Tidak mengerti fikih jual beli. Akhirnya itu tadi yang terjadi. Nah, saling menjatuhkan, gontok-gontokan, memfitnah, menghasut. La haula wala quwata illa billah wallahu al-musta'an. Nah, kemudian ada sebagian ulama mengatakan bahwa kezuhudan seseorang itu ditentukan pada saat dia melaksanakan proses akad jual beli. Tanda orang itu zuhud, betul-betul zuhud, itu terlihat saat proses jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjadi seorang yang samhah fi kulli hal, gampang, tidak sulit dalam proses apapun, termasuk dalam jual beli. Orang diangel-angel, orang ngangel ke, itu maksudnya. Kalau kita sebagai penjual ya, artinya ya ini harganya 11.000, saya tawarkan 19.000 misalkan. Diproduksi apa, dihitung-hitung produksinya ini segala macam, distribusi, gaji pegawai, cocoknya harga 19.000. Nah, padahal total yang kita keluarkan katakan 11.000. Untungnya kan 8 ribu ya, dari 11 ribu jadi 19 ribu. Misalkan ada orang yang tawar, sudahlah 17 ribu orang, nah orang songolas orang. Kalau tidak 19 enggak, pitulas lah orang. Padahal 17 ribu sudah untung berapa dia? Untung berapa Mas Umair? Dari 11 jadi 17. Sudah untung 6 ribu kan ya? Mestinya sudah untung, cuman angel. Ada loh tipe pedagang seperti itu. Angel pokoknya. Nek ora songolas ora. Masih banyak orang yang mau. Pergi sana. Diusir maning gitu. Sambil wajahnya cemberut. Ini tidak sesuai aturan Islam. Mestinya jual beli itu sebagai ajang meningkatkan ukhuwah. Karena kita bertemu dengan saudara. Wajah bertatap wajah. Ada proses komunikasi di sana. Ada ucapan salam, jabat tangan kalau sesama jenis, laki-laki, perempuan-perempuan, tanya kabar gimana, oh barangnya bagus, itu kan sebenarnya ajang dan momen kita berinteraksi dengan kaum muslimin, mestinya begitu, tapi akhirnya menjadi sebab salah faham, menjadi sebab permusuhan. Itu salah satunya kenapa tidak mengamalkan ajaran Nabi SAW dalam jual beli, samha gampang, waislah itulah ya Kang ya, yes, monggo dipendet, silahkan. Kan begitu. Ini kalau sebagai penjual. Nah, kalau misalkan pembeli ngotot juga 10. Padahal produksi dia tadi semua setelah ditotal kira-kira berapa? 11. 10. Ajalah kayak 11,5 lah. Ini penjualnya sudah turun banget dari 19.000 jadi 11.500, tapi pembelinya angel. Nah, ora 10 ora. Nah orang gelem cari pedagang yang lain, angel keliling pasar akhirnya enggak ada, rata-rata 11.000. Ini dilarang secara Islam, secara adab dan akhlak seorang pelaku jual beli ini tidak boleh. Nah tidak boleh, apalagi kemudian sampai mencacat, wah ini barangnya elek, made in China, cepat rusak nih, nggak boleh. Ini kan yang sering terjadi di pasar, tempat berkumpulnya para penjual dan para pembeli untuk melaksanakan akad transaksi. Nah orang zuhud itu terlihat pada saat jual beli. Zuhud itu apa sih artinya? Zuhud itu tidak sama dengan miskin. Zuhud itu tidak sama dengan fakir. Yang dimaksud zuhud, pengertian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, diikuti oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Artinya apa? Engkau beramal untuk kepentingan akhiratmu dengan apa yang kau punya dari dunia ini, sedikit ataupun banyak. Itu justru yang terpenting, makna zuhud. Jadi zuhud itu, ada orang kaya zuhud, Uthman bin Affan, kaya sekaya-kayanya, tapi min azhadin nas, termasuk orang yang paling zuhud di dunia ini, Uthman ibn Affan. Orang kaya, sugih. Tapi subhanallah, zuhudnya luar biasa. Tapi ini, mohon maaf, ngapunten, sudah fakir, miskin, gak bisa zuhud. Ada. Dia fakir, miskin. Nah, misalkan begitu. Nah, sama anaknya aja, hitungan banget. Kan gitu. Telur apa ceplok itu bagi 4, ibunya 1, bapaknya 1, yang satu anak pertama, yang satu anak kedua, kan bagi 4 ya, 4/4 sudah dibagi semua. Anaknya, pak habis pak, misalkan, jadulah ora lah bagiannya bapak kayak gue, sudah hidupnya pas-pasan, tidak bisa zuhud lagi. Mestinya dengan kehidupan yang pas-pasan sederhana itu dia bisa berlatih untuk bisa zuhud seperti dalam pengertian syariat. Uthman bin Affan itu min azhadin nas, termasuk sahabat yang paling zuhud, padahal kayanya luar biasa. Kayanya luar biasa. Yang membeli sumur rumah dari orang Yahudi, siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Madinah kekeringan, kurang air. Sementara sumur yang masih bisa diharapkan airnya diambil milik orang Yahudi. Orang Yahudi angel-ngangeli. Susah pokoknya, gak bisa. Kaum muslimin membutuhkan air. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, siapa yang bisa membeli sumur rumah dia akan mendapatkan surga. Dibeli oleh Utsman bin Affan, dibeli. Padahal harganya ditinggikan sama orang Yahudi, tinggi setinggi-tingginya. Dibeli tetap. Setelah dibeli, kata Utsman bin Affan, ini lillah, wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Perang Tabuk. Perang Tabuk, suasana wah, panas, butuh biaya perang ya. Perang itu kan butuh biaya besar. Padahal kondisi ekonomi umat Islam ketika itu masih labil. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, man jahazal jaisha falahul jannah. Siapa yang bisa membiayai pasukan perang ini, dia mendapatkan surga. Utsman bin Affan, saya wahai Rasul, semuanya bekal senjata itu ditanggung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini Utsman. Pada saat peceklik Madinah, kekeringan, bahan makanan kurang, sembako, apa namanya, makanan-makanan pokok, bahan pokok itu enggak ada sama sekali. Sulit ditemukan di pasaran. Utsman bin Affan subhanallah, puluhan bahkan ratusan ekor unta itu beliau mendatangkan bahan makanan pokok dari luar. Sampai di Madinah rebutan orang, para tengkulak dan pedagang besar ini nawar sama Utsman, "Utsman, saya beli itu barangmu ya. Untungnya satu-satu. 1000 dapat 2000." Kata Utsman, "Ada yang lebih tinggi enggak?" "21 Utsman. Harganya 1000, saya beli 3000. Kan untungnya 2000. "Enggak, ada yang lebih tinggi. 4. Harga 1000 saya beli berapa jadinya? 5000." Kan gitu. Karena 1 untungnya 4. Enggak ada yang. Tengkulak itu, pedagang-pedagang besar. Sampai akhirnya Utsman menawarkan, "Ayo, siapa yang bisa ngasih keuntungan banding 700? Jadi 1000 dibeli menjadi berapa? 700, 1000 ya. 1 banding 700 lah. Ada yang kuat? Wah, ya langsung ngelukro semua. Para pedagang dan tengkulak, apa ada orang bisa ngasih keuntungan 1 banding 700? Angel zaman sekarang. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, "Ada. Semua bahan makanan pokok ini saya infakkan, saya sedekahkan fi sabilillah. Dibagi-bagi untuk orang fakir dan miskin, untuk mereka yang membutuhkan." Kenapa? Karena beliau menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Matsalu ma yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Dalam ayat ini Allah menyatakan barang permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah kamatsali habbah. Satu benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, 7 ranting, tiap-tiap cabang ada 100 habbah, 100 bulir gandum, 700 diinfakkan di jalan Allah. Tetapi beliau termasuk orang yang paling zuhud. Ya tadi proses jual belinya. Proses jual beli. Sugih. Mohon maaf, misalkan orang alim, orang dikenal punya ilmu, mohon maaf ya, dikenal sebagai seorang ustaz misalkan. Ustaz ini punya ilmu, tokoh agama, tapi ya Allah, jual belinya angel banget. Jual beli susah. Dia sebagai penjual juga susah. Jadi pembeli juga apa namanya? Rewel. Kalau pas pembeli rewel, ajalah, kurangi baiklah, aduh. Larang. Aduh. Itu padahal sudah dimurahin gua ustaz kok. Tapi tetap aja masih nawar. Nah, ini tanda-tanda zuhudnya tidak ada. Maka perlu kita belajar memang apa namanya, kitabul buyu', hal-hal yang terkait dengan jual beli, agar kita bisa hidup zuhud. Karena itulah salah satu barometer atau alat ukur untuk melatih dan menentukan kezuhudan kita. Kita betul-betul cinta pada akhirat ataukah cenderung dan lebih condong kepada dunia. Lebih cenderung dan condong pada sampai jam berapa ini? Azan di situ Pak? Orang loh biasanya gimana Ustaz? Hah? Oh biasanya gak ada kali. Enggak, maksudnya kalau telat wong kampung gimana, kaget apa orang azannya kok jam segini baru azan atau gimana? Azan dulu? Ya wis lah, azan dulu. Pas ya? Pas azan. Monggo azan dulu silahkan. Umar. Ini Mas Umar. Tayib, hadis pertama di dalam Kitabul Buyu'. Hadis pertama di dalam Kitabul Buyu' adalah hadis Rifa'ah ibni Rafi'in radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi athyab, qala 'amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Rawahul Bazzar wa shahhahahu al-Hakim. Dari sahabat Rifa'ah ibni Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan terbaik. Jenis pekerjaan yang paling bagus itu apa? Nabi Muhammad alaihi salam menjawab, hasil tangan sendiri serta semua jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur artinya jual beli yang sesuai dengan syarat-syarat jual beli syar'i. Tidak ada unsur penipuan, bohong, sumpah palsu, atau unsur dusta, unsur dosa, tidak ada. Itu namanya jual beli yang mabrur. Hadis ini disahihkan oleh para ulama bimajmu'i turuqih, dengan memperhatikan semua jalur dan jalan riwayatnya. Nah, demikian juga hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lain seperti Ali ibn Abi Thalib, sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini mursal seperti Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dan yang lain. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Di sini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam beliau ditanya tentang jenis pekerjaan yang terbaik. Seorang muslim memang harus berpikir tentang pekerjaannya, karena dengan pekerjaan itu akan membantu kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sekian banyak ibadah yang tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa didukung dengan biaya dan finansial yang baik. Ada banyak ibadah di sana. Sedekah, zakat, akikah, kurban, umrah, haji, memberi hadiah, berbakti kepada orang tua. Nah, bahkan thalabul ilmi, belajar agama pun tidak bisa lepas dari biaya dan kekuatan finansial. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harus memilih secara selektif jenis pekerjaan yang akan kita lakoni. Apa? Kalau melihat sejarah hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau termasuk orang yang punya tipe pekerja keras. Ini Nabi Muhammad alaihi salam. Sejak kecil beliau sudah ikut berdagang dan berniaga. Diajak pamannya umur 12 tahun ke Syam. 12 tahun itu sudah kenal jual beli. Nabi Muhammad pada masa kecilnya juga pernah menjadi penggembala kambing, menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah yang diberikan oleh mereka. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Para sahabat pun demikian, profesinya macam-macam. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pemburu, ada yang membuat barang-barang kerajinan, produksi alat-alat pertanian. Nah, demikian juga membuat minyak samin dan seterusnya. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka kita pun harus berpikir seperti itu, pekerjaan kita apa. Tetapi tentu jenis pekerjaan yang kita pikirkan dan kita pilih tidak membuat kita lalai dari tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini titik yang sangat mengkhawatirkan. Pengen kerja, tapi kita juga takut jangan-jangan kebablasan. Jangan berpikir kerja terus, akhirnya ibadahnya, belajar agamanya keteteran. Sholat jamaah tidak diperhatikan, sholat sunnah apalagi, sholat subuh ketinggalan terus karena capek, macam-macam ya. Karena tadi kebablasan, karena ingin usaha ini usaha itu, karena saking ambisinya modal pas-pasan berhutang tanpa perhitungan yang matang. Dia pun berhutang kepada lembaga ribawi, salah kaprah. Usahanya sudah baik, subhanallah. Satu toko itu sudah baik, cukup untuk keluarganya, kebutuhan per bulannya, istri dan anak-anaknya, bahkan orang tua adik-adiknya tetap dia tanggung. Bagus tokonya jalan. Tapi syaitan masuk. Jal. Satu toko saja. Lihat tokomu laris banget itu. Barang-barangnya bagus. Satu toko aja sudah sebut. Coba kamu buat toko satu lagi di sana. Serahkan buat adikmu. Mikir lagi. Wah, sudah. Beli tanah, bangun kios, minta adiknya, kakaknya untuk mengelola, menjaga di situ. Tapi terus orang berambisi. Akhirnya bukan untung yang didapat, rugi. Karena dia berpikir kalau dua berarti untungnya lebih besar. Dia lupa kalau dua resikonya pun dua kali lipat. Orang kan mikirnya sing enak-enaknya aja. Kalau tokonya satu untungnya 10. Kalau tokonya dua berarti untungnya 20. Orang yang namanya usaha jual beli kan ada resikonya. Dia punya satu toko resikonya juga ada. Untung 10 tapi resikonya berapa? Kalau dia punya toko dua resikonya dua kali lipat. Lupa. Dan itu banyak terjadi. Beberapa ikhwan telepon saya, kirim email, SMS, minta nasihat gimana nih Ustaz. Usaha sudah saya sudah lancar, tapi karena saya yang salah, punya ambisi, tamak, rakus, akhirnya memaksakan diri, ekspansi tanpa perhitungan yang matang, akhirnya menanggung hutang sekian ratus juta. Nasihatnya apa Ustaz? Ini ikhwan kita sendiri, salafiyin. Nah, maka pekerjaan itu harus dipikirkan secara baik-baik. Alhamdulillah. Yang belajar sekarang belajar tekun, jadi santri tetap jadi santri. Nah, jangan kemudian tiap pagi kerja apa besok ya? Sore kerja apa besok ya? Bengis belum tidur, kerjanya apa ya? Ora bisa apa-apa ya? Tidak. Justru sekarang yang paling terpenting adalah mempersiapkan mental sebagai pekerja. Mental muslim, jujur, ulet, pekerja keras. Oh, jadi santri aja tidur aja. Mau jadi pekerja yang baik bagaimana? Nah, jadi seorang santri saja misalkan sehari-harinya mestinya belajar, ibadahnya kuat dan rajin. Ini full. Tiap hari, tiap malam di pondok, terus di masjid. Ibadahnya aja keteteran. Apalagi mau kemudian tambahkan beban usaha, beban kerja. Apa enggak lebih keteteran lagi ibadahnya nanti? Justru sekarang ini kesempatan kita untuk mempersiapkan kejujuran. Orang kerja itu kan yang penting kan ulet, kerja keras, jujur, amanah, dipercaya. Kan yang paling penting itu justru. Kalau orang itu sudah ulet, kerja keras, jujur, terpercaya, cepat profesi dan pekerjaan yang digeluti itu akan mendatangkan hasil yang menyenangkan, hasil yang penuh berkah insyaallah taala. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi, pekerjaan yang paling bagus itu apa wahai Nabi? Nabi menjawab, ada dua yang disebutkan Nabi. Yang pertama, hasil tangan kita sendiri. Apa hasil tangan kita sendiri? Ya tukang kayu, misal. Nah, tukang bangunan itu hasil tangan sendiri. Nah, termasuk hasil tangan sendiri. Produksi, bahan-bahan keramik, misalkan. Menjadi seorang penjahit. Nah, dan yang semisalnya bengkel itu juga masuk dalam hasil tangan sendiri, produksi, perbaiki, betul-betul dari tangan kita. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama. Yang kedua, jual beli. Tetapi tidak semua jual beli, jual beli yang mabrur, jual beli yang sesuai dengan syariat, jual beli yang tidak ada unsur bohong, dusta, tidak ada unsur dosanya dan seterusnya. Nah, melalui hadis ini kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk hidup dengan semangat kerja, semangat kerja dalam bimbingan syariat. Seorang muslim bukan penganggur. Pengangguran itu sangat ditentang oleh Islam. Pengangguran itu sangat ditentang oleh Islam. Apalagi salafi. Salafi kok nganggur? Gak boleh. Tapi pekerjaannya apa, Ustaz? Itulah banyak-banyak punya teman, sharing, serawung. Dapat informasi dari A, dapat informasi dari B, dapat informasi dari C. Ada langkah-langkah penting yang harus kita miliki sebelum memilih usaha. Yang paling penting adalah bakat dan hobi kita. Kalau itu sudah bakat, hobi kita, masya Allah, jadi. Tapi kalau itu kita tidak punya basic, tidak punya latar belakang, gak ada hobi, gak ada kesenangan, ya akhirnya jalan di tempat atau bahkan mungkin rugi. Misal akhirnya ada seorang ikhwan diskusi sama saya, kerja apa Ustaz ya? Bingung, begini gak bisa, begini gak bisa, semua serba gak bisa. Akhirnya saya tanya, hobinya apa Mas? Hobi. Hobinya mancing, kata dia. Ini ikhwan nih, hobinya mancing. Sudahlah, jual beli alat pancing. Itu kan sesuai dengan hobinya. Dia hafal betul apa namanya, kail itu, dari ukuran 6, 7, 8, 9, 10 sampai ukuran paling besar 2. Paham betul ukuran senar, kemudian walesannya, kambangannya, timbel pemberatnya. Kan itu, ngerti betul dia. Kalau mancing di sungai pakai ini, mancing di laut demikian, objeknya seperti ini, kemudian apa umpan dari plastik itu gini gini, ngerti dia. Ya sudah, usaha itu aja Mas, sesuai hobi. Senang kan menjalaninya itu, wah tidak ada tekanan, senang, wah karena itu hobinya memang. Nah, ada orang pembalap, pembalap anak muda, pembalap bingung dia kerjanya apa. Sudahlah, jual beli, misalkan jual beli aksesoris balap, rambungan ya, jual stiker balap yang ditempelkan di motor-motor, sesuai dengan hobinya. Mudah. Apalagi kita ahlu sunnah salafiyin ini, masya Allah, pasarnya sudah tersedia loh ini. Ini kan semua pasar ini, pasar produktif semua ini. Segmennya sudah ada, siap. Publikasi paling mudah kita, kan gitu. SMS di mana-mana banyak, pas daurah gini sebar kertas sedikit boleh kok hukumnya. Tapi jangan di masjid. Nunggu di luar sana, Mas ini dibaca, Mas ini Mas dibaca, Mas ini jual beli alat pancing, jual beli alat pancing, jual beli alat pancing. Hubungi Al Husna, spesialis alat-alat pancing. Diskon murah, kualitas terjamin, hubungi kami, kami akan datang. Kan gitu. Kontak kami nomor WA, nomor BB. Sudah. Ketik biasa, fotokopi biasa, sebar. Rizki Allah yang nentukan. Yang penting kita sudah ikhtiar usaha. Pasarannya sudah ada, masya Allah. Daurah itu lumayan. Kalau misalkan tiap daurah ada satu Mas pancing, dijaga integritasnya, kepercayaan dijaga, dikasih murah, kualitasnya bagus, servisnya, afternya juga bagus. Jadi langganan. Dapat satu lagi langganan, langganan. Terus jalan, alhamdulillah. Jangan apa namanya, sengaja jual senar yang cepat putus, mikirnya bentuk maning. Ya, orang enggak mau, ah, jangan beli sana cepat putus senarnya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Artinya Islam itu sangat menentang pengangguran. Seorang muslim itu harus punya pekerjaan. Karena itu tugas dia sebagai seorang muslim, cari nafkah, ma'isyah dan sebagainya. Memang para ulama berbeda pendapat. Pekerjaan yang paling bagus itu apa sih? Ada yang mengatakan jual beli, ada yang mengatakan produksi sendiri, ada yang mengatakan pertanian, perkebunan, ada yang mengatakan peternakan dan seterusnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling kuat justru adalah pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Kalau Anda punya basic tani, bertani itu lebih baik. Anda punya kemampuan jual beli itu lebih baik untuk Anda. Anda punya keahlian beternak, beternak itu lebih bagus buat Anda. Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Alhamdulillah, ada beberapa ikhwan menyampaikan usulan, Ustaz, ini kan tentara angkatan laut. Seorang tentara angkatan laut telepon saya. Jadi suatu saat dia melihat daurah begitu ramai, dia berpikir, kasihan ini, ada sebagian ikhwan gak punya pekerjaan, susah cari pekerjaan, santri-santri juga besok gak tahu kerja apa. Dia telepon saya, Ustaz, dari Surabaya telepon. Apa bisa enggak ide ini digulirkan? Misalkan ada pelatihan keterampilan, pelatihan skill. Ada ikhwan yang punya basic, misalkan kayu, besi, las, atau kemampuan herbal, marketing, desain ini, listrik, misalkan. Satu bulan aja nawarkan, sepekan sekali, gratis ya, tawarkan. Siapa ikhwan yang ingin belajar bengkel motor, siapa ikhwan yang pengen belajar listrik, belajar ini, belajar apa, membangun. Nah, ditawarkan. Infak dan sedekah dari Anda. Anda misalkan punya kemampuan listrik, saya tawarkan, siapa mau belajar listrik, mengenal plus minus AC DC, mengukur hambatan ohm gitu ya. Hambatan ohm ya. Ohm dan sebagainya, arus energi bagaimana caranya, rangkaian paralel, rangkaian satunya lagi apa? Kalau paralel dengan seluler. Seri, lupa kayak paralel seri, kan itu ada ilmunya semua. Ya ikhwan yang mau ikut silahkan. Luar biasa, itu anggota angkatan laut itu telepon saya. Kenapa? Kata dia, kami saja Ustaz di angkatan, maksudnya di angkatan laut, sebelum pensiun, komandan kami menyediakan waktu dan mempersiapkan fasilitas untuk pelatihan itu gratis dari pihak pimpinan. Angkatan laut yang tentara kita yang sudah dilatih keterampilan itu ternyata sebelum pensiun pun ada kegiatan seperti itu. Sehingga anggota yang pensiun nantinya sudah punya keterampilan, bisa cari pekerjaan karena sudah pensiun. Gimana Ustaz? Ya insyaallah lah. Nanti saya sampaikan ke beberapa yang mana itu mubah hukumnya, boleh. Ya, misalkan antum punya kemampuan apa begitu, di transfer ke santri, transfer ke ikhwan, tidak perlu memungut biaya. Itu sedekah kok. Nah, itu sedekah. Artinya kesimpulannya, pekerjaan yang terbaik itu apa? Pekerjaan yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan kemampuan basic dan dasar yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup untuk pertemuan kali ini sebagai pembuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.